obat batuk herbal dapatkan di Alfamart dan Indomaret. Sahur pake gorengan, ditabur debu jalanan, ngeza dunia hingga lupa raga, berbuka dengan kekalapan. Untung ada herbal, mulai kokoh jangan disepelein, minum herbal. Herbal Kof, obat batuk herbal dapatkan di Alfamart dan Indomaret.